Uut Salsa bilang. Sebentar lu dulur dulur. Ije ngaturaken sebentar warga masyarakat Monosari sedaya mawon. Sangsaya mengi sangsaya kaget jajeng. Nggih Kang Mas, meriah acaranipun. Bye. Matur suwun. Sampun Mas. Terima kasih.